wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun ingat, itu tidak menjadi kebalikannya. Artinya, tidak setiap ucapan yang baik itu berarti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, seorang muslim, apalagi dia seorang penuntut ilmu, apalagi dia bermanhaj ahli sunnati wal jamaah sebagai seorang sunni salafi, mestinya yang menjadi pijakan adalah hadis yang sahih. Nah, hadis yang diamalkan oleh para ulama yang sahih, yang benar. Tidak semuanya diambil. Seperti Hatibul Lail, seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Semuanya itu diambil, tidak tahunya itu ular. Akhirnya matok dia, mati dia. Nah, ini istilah. Hatibul Lail ini istilah. Bagi mereka, orang-orang yang mengambil semua riwayat, tidak memfilternya terlebih dahulu. Ini keliru. Maka kita memasuki pada poin yang kedua, kata Syekh. Qala al-mu'allifu rahimahullah, innal hadith al-da'if lam tathbut nisbatuhu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hadith yang dhaif itu tidak sabit penyandarannya, penisbahannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar apabila hadith yang dhaif, hadith yang lemah ini disandarkan bahwasanya ini adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Apa sebabnya? Liwujudi illatin fi sanadihi au matni. Sebab kelemahan hadis itu karena adanya illah, karena adanya alasan, karena adanya cacat pada sanadnya atau matannya. Sanad itu para perawinya. Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, gurunya lagi dari gurunya, terus sampai sahabat, sampai Rasulullah. Itu namanya sanad. Nah, ini dibahas oleh para ulama dalam ilmu al-jarhi wa ta'dil. Itu dibahas. Oh, orang ini kadzab misalnya. Orang ini pendusta. Sehingga kalau dia ngomong pasti berdusta. Sehingga apa yang diomongkan berarti bohong, dusta, tinggalan, tidak diterima. Oh, orang ini misalnya dhaif. Lemah dalam hafalannya. Tidak kuat. Atau sering salah kalau menukil sebuah berita. Maka tidak diambil. Tidak diambil, ditinggalkan. Jangan terus kemudian, ya, terima. Tidak. Nah, ini salah satu sebab kenapa sebuah hadis itu bisa menjadi dhaif. Bisa menjadi lemah. Tidak diterima riwayatnya. Atau pada matannya, yaitu pada sabdanya di situ yang dinukilkan. Yaitu pada hadisnya. Yang benar itu boleh misalkan. Tapi dia meriwayatkan tidak boleh. Nah, ini lafadznya, ini lafadz yang ganjil, yang aneh. Sementara sejumlah riwayat-riwayat yang lain diriwayatkan oleh para ulama yang lain itu boleh, tapi ini tidak boleh misalkan. Nah, inilah salah satu sebab kenapa sebuah hadis itu bisa dhaif. Bisa lemah, bisa cacat. Ada kalanya cacatnya itu pada sanadnya, dan ada pula kalanya cacatnya tersebut pada matan hadisnya. Kemudian Syekh di sini mempermisalkan, wa inna ahadana لو نزل السوق ورأى لحما سمينا وضعيفا فيأخذ السمين ويترك الضعيف. Sesungguhnya salah seorang di antara kita seandainya masuk ke pasar, turun ke pasar, kemudian melihat ada daging. Daging yang gemuk. Ada pula daging yang kurus. Tentu dia akan memilih daging yang gemuk, yang gede, yang besar. Dan akan meninggalkan daging yang kurus. Tidak ada dagingnya. Tidak ada cacatnya. Tentu dia akan dipilih. وَقَدْ أَمَرَنَا الْإِسْلَامِ أَنْ نَأْخُذَ الذَّبِيحَةَ السَّمِينَةَ فِي الْأُضْحِيَةِ وَنَتْرُكَ الضَّعِيفَةَ الْهَزِيلَةَ. Dan sungguh Islam telah memerintahkan kepada kita untuk menyembelih sesembelihan yang gemuk. Dan untuk meninggalkan sesembelihan yang kurus. Artinya ada pilihan. Ini yang gemuk, ini yang kurus. Dia mampu untuk beli yang gemuk. Misalkan. Islam memerintahkan untuk yang gemuk. Lalu, فَكَيْفَ يَجُوزُ الْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الدِّينِ. Lalu bagaimana seorang itu diperbolehkan untuk menjadikan hadis yang dhaif sebagai landasan dalam agama? لَا سِيَمَا عِنْدَ وُجُودِ الصَّحِيحِ. Terlebih lagi, sudah didapati hadis yang sahih. Untuk apa ngambil yang dhaif? Lawang yang sahih saja masih banyak sekali. Kita belum mengamalkan semuanya hadis yang sahih. Kok kenapa kita sibuk-sibuknya mencari atau mengamalkan hadis yang dhaif? Apabila itu disengaja karena adanya satu tujuan, apakah untuk mendapatkan pangkat jabatan ataukah karena untuk mendapatkan duniawi sehingga dia sahihkan hadis yang dhaif. Kalau dia sengaja, maka dia terancam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atasku, menisbahkan hadis yang dhaif atasku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk mengambil tempat duduknya dari neraka. Nah. Wa nasal ulama al-hadis ala anna al-hadis al-dhaif la yuqalu fihi qala Rasulullah. Dan ulama ahli hadis telah menyebutkan bahwa hadis yang dhaif itu tidak boleh dikatakan padanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Jangan mengatakan ini hadis yang dhaif kok terus kemudian dia mengatakan qala Rasulullah. Kenapa? Allati hiya lis-sahih. Di mana lafaz qala Rasulullah itu untuk hadis yang sahih, bukan untuk hadis yang dhaif. Bal yuqalu ruwiya. Bahkan disebutkan dengan ruwiya, diriwayatkan. Dengan sighah majhul. Dengan bentuk majhul. Kalau disebutkan, diriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Ya enggak tahu. Yang meriwayatkan enggak diketahui. Fa'ilnya enggak diketahui. Pelaku dari periwayatan hadis itu tidak diketahui. Karena memang lemah. Sehingga ketika dalam ilmu hadis, kok kita membaca hadis Di situ lafadznya ruwiya, diriwayatkan. Nah, ini kita sudah curiga dulu. Ini satu poin. Kenapa kok dikatakan ruwiya? Jangan-jangan hadisnya dhaif, lemah. Atau qila, dikatakan. Atau yuqal. Dan banyak lagi bentuk-bentuk hadis yang dhaif. Untuk apa itu disebutkan? Litafriqi bainahuma. Untuk membedakan antara keduanya. Membedakan antara keduanya apa? Hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Untuk membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang apa? Dhaif. Kalau hadis yang sahih menggunakan kata rawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Telah meriwayatkannya Bukhari dan Muslim. Tapi kalau hadis yang dhaif, ruwiya dengan sigha majhul. Dengan bentuk majhul. Kalau kita bicara dalam bahasa Arab, majhul itu untuk naibul fa'il. Atau al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Yang tidak diketahui siapa pelakunya. Duribal kalbu. Telah dipukul anjing. Siapa yang memukul? Ya enggak tahu. Beda dengan daraba aliyun kalban. Ali telah memukul anjing. Siapa yang mukul? Ali. Ini bedanya. Kalau duriba kan berarti masih di bawahnya doroba. Ya enggak? Betul? Nah. Ini bab fa'il dan bab naibul fa'il. Jelas? Telah diberitakan bahwasannya sore ini akan hujan. Misalkan. Telah diberitakan. Siapa yang memberitakan? Ya enggak tahu. Tapi kalau sudah jelas, Abu Muhammad telah memberitakan bahwa nanti malam hujan. Atau sekarang sedang hujan. Dia ada di sana misalnya. Nah, dia hujan betulan. Berarti benar. Artinya ma'asyiral muslimina rahimanallahu wa iyyakum, lafaz di dalam hadis yang sahih itu berbeda dengan lafaz di dalam hadis yang dhaif. Dan itu bisa terbedakan. Dan itu ulama hadis yang membedakannya. Dah, selesai. Pembahasan yang berikutnya. Yara ba'dul ulama al-muta'akhirin jawazal akhzi bil hadithid dha'if. Sebagian ulama al-muta'akhirin, sebagian ulama sekarang, ulama ahli hadis, memandang akan bolehnya beramal dengan hadis yang dhaif. Boleh. Bisyurutin, tapi dengan syarat. Wah, berarti di sana ada silang pendapat. Kalau zaman dulu mutlak, ulama'ul mutaqaddimin enggak boleh beramal dengan hadis yang dhaif, yang lemah enggak boleh. Sekarang boleh, tapi dengan syarat. Yang intinya juga sama. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak boleh mengamalkan hadis yang dhaif. Itu namanya diplomasi, ya kan? Intinya ora ulih. Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya ketat. Mirip-miriplah dengan yang mengatakan tidak sama sekali. Jangan diamalkan sama sekali. Kalau jangan diamalkan hadis yang dhaif, itu kan tegas, genah, dan jelas. Ya kan? Orang tidak bertanya, tapi kalau begini-begini gimana? Begitu? Jangan diamalkan. Selesai masalah. Tapi ketika dibuat diplomasi, boleh. Tapi dengan syarat. Satu. An yakuna fi fadha'ilil a'mal. hadis yang dhaif itu berkaitan dengan fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan. Dipahami dalam syarat ini berarti hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah atau dalam masalah manhajiyah. Nggak bisa. Nah, karena syarat ini yang pertama. Karena itu bukan fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal ya misalnya, barang siapa yang mengucapkan tasbih setiap hari 1000 kali akan mendapatkan balasan bidadari dari sorga. Misalnya, itu kan namanya fadhailul a'mal kan? Ketika seorang beramal, dia mendapatkan apa? Keutamaan. Atau barang siapa yang berinfak, bersedekah pada hari Kamis misalnya, akan mendapatkan ini dan itu. Misalnya, satu ini dalam masalah ini fadhailul a'mal. Berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam urusan akidah atau manhajiyah. Misal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 tangan. Mana dalilnya? Disebutkan hadis yang dhaif. Itu tidak bisa. Karena hadis yang dhaif ini hanya digunakan untuk fadhailul a'mal saja di antara syarat yang pertama. Yang kedua, an yandarija tahta aslin sahihin minas sunnah. Bahwasanya hadis yang dhaif itu masuk di bawah hadis yang asalnya sahih dari sunnah. Artinya hadis yang sahih itu ada. Terus datang hadis yang dhaif hanya sebagai apa? Penguat saja. Bukan sebagai prinsip. Nggak bisa. Jadi cuma hanya untuk penguat. Intinya nggak usah ada hadis yang dhaif pun, ini sudah cukup. Karena ini hadis yang sahih. Fahindo? Naam. Nah ini datang. Hadis sebagai penguat. Syarat yang kedua. Yang berikutnya, alla yashtadda dha'fu. Kelemahannya, kedhaifannya itu tidak terlalu parah. Ingat, tadi sudah saya sebutkan bahwa hadis yang dhaif itu atau sebuah hadis dikatakan hadis yang dhaif ketika didapatinya satu illah, satu cacat pada sanad atau matannya. Sanad itu para perawi-perawinya, orang-orangnya. Matan itu hadisnya yang dinukilkan beritanya. Nah, hadis yang dhaif ini tidak terlalu parah. Artinya, ya ada riwayat-riwayat yang lain. Yang misalkan hadis ini dhaif, jelas. Karena di situ ada perawi yang lemah. Ada perawi yang majhul misalnya. Tidak diketahui siapa dia yang majhul. Maka dia disimpulkan hadis yang dhaif. Tapi dalam riwayat yang lain ada bahwasanya yang majhul ini adalah si fulan. Dan si fulan itu adalah orang yang dhaiful hifz, yang lemah hafalannya. Sehingga antara hadis ini dengan hadis yang itu digabungkan, mending, ya kan? Ini enggak terlalu parah. Kalau yang parah misalkan, hadis itu jelas dhaif. Salah satu sebab kedhaifannya, kelemahannya adalah dalam sanadnya itu terdapat Si fulan ini kadzdzab, pendusta misalkan. Ada hadis yang sama mirip. Ternyata juga dicek hadis itu juga dhaif. Dari orang lain, yang orang lain itu perawinya statusnya adalah kadzdzab, pendusta. Bergabung antara hadis yang dhaif disebabkan karena pendusta dengan hadis yang dhaif ini yang lain, tapi juga karena disebabkan karena pendusta yang lain. Kira-kira hadis itu semakin kuat atau semakin parah? Semakin parah. Jadi siapa kowe bicara kayak gitu? Jadi kai, kai kian gawe ning Lombok. Lah kowe di maning wong, jadi siapa kowe kayak kie? Jadi kai, kowe megawe ning Lombok pada beritane. Greng, kie singan kene uli kan gawe ning Lombok, singke juga uli kan gawe ning Lombok. Ya pada bagaimana tambah Lombone itu? Tambah kuatnya kalau itu hadis yang bohong begitu. Jelas? Nah ini kan parah namanya. Nah hadis di situ tidak termasuk lemah yang sangat yang parah. Ini contoh dalam ilmu hadis. Yang berikutnya, alla ya'taqid 'indal 'amali bihi thubutuhu. Seorang tidak meyakini ketika beramal dengan hadis yang dhaif tadi bahwasanya hadis itu adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak meyakini ini adalah hadis yang sahih. Saya tahu ini hadis yang dhaif. Cuma ini hanya sebatas penguat pok dan terkumpul syarat-syaratnya. Dan biasanya memang para ulama al-mutaakhirin menggunakan hadis ini hanya sebagai penguat. Inti masalah, inti sebagai hujah, satu hadis sahih itu sudah cukup seorang untuk beramal. Sahih benar-benar itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup. Muncul hadis yang lain yang semuanya itu dhaif tapi memenuhi persyaratan ini sehingga dikumpulkan untuk menguatkan yang sahih. Enggak usah dikuatkan juga udah kuat sebetulnya, ini cukup begitu. Terkadang kalau kita belajar dalam masalah fikih misalnya kan, itu sering ya masyayikh kita membawakan syawahid, membawakan penguat, tapi ternyata nanti setelah kita tulis ternyata hadisnya hadis yang dhaif gitu. Kadang capek juga sudah nulis ternyata disebutkan wal hadithu dhaif, hadisnya lemah ternyata. Tapi ya masya Allah, itu sebagai wawasan dalam seorang itu belajar hadis. Unik begitu. Dan asyik. Wan nasul yaum la yataqayyaduna bihadhihi syuruti illa ma nadar. Dan manusia pada hari-hari ini mereka tidak mengingat dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan tadi kecuali hanya sedikit, artinya jarang. Jarang manusia itu menggunakan hadis dhaif tapi memenuhi syarat, jarang. Kebanyakannya itu tidak memenuhi syarat. Ternyata dhaifnya itu parah sekali dia gunakan. Ternyata ya tidak ada asalnya dalam sunnah. Ternyata bukan dalam masalah fadhailul a'mal misalkan. Dan terkadang seorang itu berani betul. Sehingga para ulama atau bahkan disebutkan al-imamu Muslim rahimahullahu taala menulis bab dalam kitab sahihnya yang berisikan tentang tahdzir dari hadis yang dhaif. Nah, karena banyak, artinya ada fenomena orang itu membuat hadis atau orang mempopulerkan, menampakkan, mempopulerkan hadis-hadis yang dhaif karena satu kepentingan, karena satu tujuan duniawi. Sehingga dia pun dol hadis misalnya. Kalau orang jual qala il imamu Ahmad kada wa kada qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, orang kan akan mendengarkan, main teman kayak hadis nabi ya kan. Tapi kalau qala fulan mungkin orang payu, didol orang payu. fulan itu tuh sama kayak saya. Ah, fulan itu tuh bawahan saya lebih tinggi daripada si fulan. Jadi orang payu gue, omongannya orang payu gue. Orang kanggu gawe. Tapi kalau di situ disebutkan qala Rasulullah, nah, orang akan banyak minat, kan begitu? Nah. Kayak saya teringat dulu ya. Ketika Syekh Yasin kalau enggak salah menyebutkan sebuah faedah bahwasanya ulama sunnah itu sebagai ujian bagi umat. Ulama sunnah itu sebagai ujian bagi umat Islam. Beliau membawakan dahulu di zaman Al-Imam Ahmad ketika seorang ditanya, atau Ibnu Ma'in, Yahya ibn Ma'in ini juga termasuk ulama senior sezaman dengan Al-Imam Ahmad. Ditanya, ya Imam Ibn Ma'in, bagaimana pendapatmu tentang Al-Imam Ahmad? Tanya orang, bagaimana pendapatmu tentang Imam Ahmad? Beliau menjawab Ibn Ma'in, Imam Ahmad, kamu bertanya kepadaku tentang Imam Ahmad? Beliau tidak ditanyakan lagi. Imamun min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Beliau termasuk imam dari kalangan imam-imamnya ahli sunnati wal jamaah. Mestinya kamu tanyakan kepada Imam Ahmad, siapa Ibnu Ma'in itu? Siapa saya? Tanya kepada Ibnu Ma'in. Nah, tanya kepada Ibnu Ma'in. Tanya kepada Imam Ahmad. Tanyakan saya, siapa Ibnu Ma'in? Bukan beliau ditanya tentang saya. Tapi sayalah yang mestinya ditanya, siapa saya ini? Begitu. Kalau kita mau terapkan di zaman sekarang, ya, dari tetangga-tetangga sebelah yang dulu, Masya Allah, kita mendengarkan nasihatnya Syekh Rabi' Ibni Hadi Al-Madkhali. Kita harus mengagungkan atau menghormati para ulama. Di antara ulama yang kita hormati adalah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahumullahu ta'ala. Tapi ketika Syekh Rabi' sudah mentahdir, ketika Syekh Ubaid sudah berbicara, tidak lagi. Imam Ahli Sunnah sebagai ujian bagi umat. Bagaimana Syekh Rabi' sekarang? Keras. Syekh Rabi' telah menyelisihi sejumlah para ulama dalam ilmu al-jar'i wa ta'dil. Misalkan Syekh Ubaid terlalu lancang. Syekh Ubaid mazaqatu da'wah as-salafiyah fil 'alam. Syekh Ubaid adalah penghancur, pemecah belah dakwah salafiyah di seluruh alam penjuru dunia ini. Padahal dulu, Masya Allah, dulu, sehingga ulama sunnah memang sebagai apa? Ujian bagi umat. Dulunya Masya Allah. Sekarang kalau kita terapkan lagi dalam fitnah Muhammad ibn Hadi hadanallahu wa iya bersama pengikut-pengikutnya Askari dan yang lain-lainnya, sering kita mendengar ceramah beliau. Sama seperti itu, ulama sunnah itu sebagai apa? Ujian bagi umat. Ketika ditanya, wah, Syekh Rabi' itu keras. Nah, ini orang ini hati-hati, fihi syai. Ada sesuatu. Keras. Kaku. Nah, ini ada sesuatu. Ada apa? Sebutkan. Secara ilmiah. Nah. Sekarang sudah berbalik 180 derajat. Ya kan? Tidak mau, sudah. Alergi. Syekh Ubaid Al-Jabiri tidak alergi, sudah tidak mau. Mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Tidak mau lagi. Itu faedah manhajiyah bahwasannya ulama sunnah itu sebagai ujian bagi umat. Syekh bin Baz itu siapa? Oh, Syekh bin Baz orangnya itu lembek. Nah, ini berarti orang ini tidak tahu siapa Syekh bin Baz. Kemudian yang berikutnya, namadziju minal ahadits al mawdhu'ah. Contoh-contoh hadis-hadis yang lemah. Inna Allah qabada qabbatan min nurihi faqala laha kuni Muhammada mawdhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu genggaman dari cahaya. Kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah kamu untukku Muhammad. Ini hadis mawdhu. Tidak ada asalnya, palsu. Sehingga di sini itu tersimpulkan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tercipta dari cahaya. Ternyata ini hadis yang palsu, tapi menyebar di kalangan masyarakat awam. Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Yang pertama kali apa yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Ini juga mawdhu', palsu. Tawassalu bijahi. Berwasilahlah kalian dengan kedudukanku. La aslalahu. Tidak ada asalnya. Tawassullah kalian dengan kedudukanku. Yani beliau sebagai nabi, tawassullah dengan kedudukan nabi. Sehingga mereka bertawassul tidak langsung kepada Allah, tapi lewat dulu kepada nabi. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak perlu wasilah demikian. Ini hadis tidak ada asalnya. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji namun tidak mengunjungiku, maka dia telah membenciku. Qala bi wad'ihi al-Hafidz adh-Dzahabi. Telah berkata al-Hafidz adh-Dzahabi, hadis ini adalah hadis yang wada', palsu. Barang siapa yang berhaji namun tidak berkunjung ya kepada kuburannya nabi, maka dia telah berbuat benci terhadap beliau. Yang berikutnya, al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khata. Berbicara atau ngomong di dalam masjid itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Seperti api itu memakan kayu bakar. Qala al-Hafidz al-Iraqi la asla lahu. Berkata al-Hafidz al-Iraqi, ini tidak ada asalnya. Ngomong di dalam masjid ini bisa menghapuskan amal kebaikan-kebaikan. Jadi enggak boleh ngomong. Nah, ini masyhur. Terkadang didapati sebuah masjid itu memang enggak boleh ngomong. Karena berdalil dengan dalil ini, ternyata tidak ada asalnya. Dhaif, lemah. Ilmuhu bihali yakfi an su'ali. Pengetahuannya dengan keadaanku itu telah mencukupi dari meminta kepadaku. Qala Ibnu Taimiyah ta mawdhu'. Berkata Ibnu Taimiyah, hadis yang lemah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, ini lagi ramai ya. Hubbul watan minal iman. Alasannya kita bela itu. Hubbul watan minal iman. Kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak jelas. Wallahu a'lam bissawab. Politik. Nah, kalau berbicara politik, ya sudah. Uang tidak berteman. Siapa yang bisa memberiku banyak uang, maka dialah temanku. Nah, kan begitu. Bayarannya dilihat dulu. Begitulah. Dendam. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Maudhu' kama qala al-Asfahani. Hadis ini palsu sebagaimana dikatakan oleh Al-Asfahani. Alaikum bidinil ajaiz. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan agama nenek moyang kalian. Mauzu' la asla lahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya maka sungguh dia telah mengenali Rabbnya. Mauzu' la asla lahu. Kuntu kanzan makhfiya. Di situ apa saja? Kanzan. Nah. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. La asalahu. Yaitu Rasulullah. Tidak ada asalnya. Hadis demikian. Lama iqtarafa Adamul khati'ah. Qala ya Rabb as'aluka bihaqi Muhammad. Lama ghafartali. Mauzu. Ketika Nabiullah Adam terjatuh dalam kesalahan. Maka ia mengatakan. Wahai Rabbku. Aku meminta kepadamu. Dengan haknya Muhammad. Untuk engkau mengampuni diriku. Ini mauzu juga. Tidak ada asalnya. An-nasu kulluhum mauta illa al-alimun. Wal-alimuna kulluhum halaka illa al-amilun. Wal-amiluna kulluhum gharqa illa al-mukhlisun. Wal-mukhlisuna ala khatarin azim. Mauzu. Manusia itu semuanya mati. Kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu semuanya akan binasa. Kecuali orang-orang yang beramal. Serta orang-orang yang beramal juga akan tenggelam. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu berada di atas bahaya yang besar. Nah, terus gimana ini? Aneh ya kan? Ya begitulah. Mau tuh. Dari grammar itu namanya matan. Dari sekian kayak gitu. Terus ngelombok gue. Kayak gitu ya. Ya kan? Wong kabian mati nyatanya masih ngurip. Kecuali orang berilmu. Berilmu juga salah juga. Kecuali orang beramal. Orang beramal salah juga. Kecuali orang yang ikhlas. Orang ikhlas ya salah juga. Karena dia berada di atas bahaya yang besar. Nah, terus gimana? Kayak gini tuh kan sudah bisa nilai. Ya kan? Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau terkenal orang yang masya Allah dalam bidang hadis. Kalau kita baca kitab-kitab sering sekali kita dapati wasahahahu al-Albani dan disahihkan oleh al-Albani dan dizaifkan oleh al-Albani dan dihasankan oleh al-Albani. Hampir hadis-hadis yang ada di kutubus sitah itu ada al-Albani mengoreksi. Kan satu persatu beliau itu baca, satu persatu beliau itu apa? Koreksi teliti kan luar biasa itu. Nah, ketika beliau ditanya, apakah ini hadis yang sahih ya Syekh? Hanya sekedar membaca sekilas. Syekh sudah bisa menyimpulkan, ini enggak sahih. Sekedar membaca begitu aja. Nah, kenapa Anda bisa demikian? Iya. Jadi beliau menceritakan saya kalau memperbaiki jam, jam kan cilik-cilik gitu kan, harus detail. Harusnya kan harus pas. Nek ora pas ora nyala. Lah itulah pengetahuan beliau itu terhadap ilmu hadis seperti itu. Nah, yang ngorek jam. Sekarang kita terapkan lagi secara umum kita. Ketika ada orang bercerita begini begini begini begini begini. Apa iya ya itu loh. Ya kan? Ketika ini enggak mungkin kayak gini terjadi, itu kelihatannya enggak mungkin. Maka ada dua kemungkinan. Satu mungkin jadi. Atau yang kedua itu tidak mungkin. Kamu yang menceritakan itu bohong. Kan bisa jadi. Atau salah krumu. Salah melihat. Salah menyaksikan. Cuma ada dua itu. Dalam kejadian ini saja. Insya Allah besok Juli ada daurah masyayikh misalnya. Kamu dari mana? Ya mungkin. Ya kira-kira bisa dipastikan gak itu? Bisa dipastikan hadisnya enggak? Pasti enggak itu. Lawang sini sudah dipangkati aja bisa batal kok. Apalagi yang cuma masih ya biasanya sih. Biasanya. Dari mana antum? Ya krungu-krungu. Ya bukan sama kan orang ngerti gue. Sumbernya enggak jelas. Kecuali sumbernya kamu jelas. Fulan. Nah fulan ini panitia. Nah kita lebih. Artinya naik hadis ini. Berita ini bisa diterima. Itu lebih tinggi gitu loh. Ketimbang orang itu tidak ada sama sekali sandarannya, tidak ada sanadnya, atau dasarnya cuma krungu-krungu. Gitu. Jadi dengar kerumuh-kerumuh tok jangan diterima dulu. Dengar sebuah berita tentang apalagi tentang ashkhas. Fulan kerja begini-begini ini. Dari mana antum? Ya kerumuh-kerumuh ya jangan diterima dulu. Hukum asalnya enggak gitu. Kembali kepada hukum asal kan begitu. Kerumuh-kerumuh urung pasti ya jangan dulu. Baik, mungkin kita cukup dulu sampai di sini insyaallah sebentar lagi maghrib. Naktabi bihadzal qadar wal afu minkum ala al-ithalah. Wallahu ta'ala lahu bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.